sekali ku telah berjanji. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Jangan cintai aku adalah pacarku, tetapi tiko pacarku DJ Opus sayangannya. Performance by DJ Opus Remix. Yeah. kembali to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Bahagia. Dance by DJ Opus Event.